dari apa? Lebih dari suatu lafal. Tayyib lafal. Karena ini termasuk dalalatul lafziyah dari jenis al-wad'iyah. Nah, kemudian asma'ullahi awsafun anna asma Allahi awsafun dalatun ala ma'anin mahmudah. Ini sudah jelas bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sifat-sifat yang menunjukkan kepada makna-makna yang terpuji. Kemudian anna itsbat as-sifati mustalzimun li itsbat al-baqi minha. Nah, ini penting. Faedah yang kelima ini, faedah yang tetap dipahami dengan baik untuk menghujat orang-orang Asy'ariyah, Qullabiyah, Maturidiyah dan yang lainnya dari mereka-mereka yang menetapkan sebagian sifat tapi menolak sebagian yang lain. Dikatakan di sini anna itsbat as-sifat, anna itsbat as-sifati mustalzimun li itsbat al-baqi minha. Bahwasanya penetapan suatu sifat itu mengharuskan untuk menetapkan sifat-sifat yang lain. Kalau seseorang menetapkan satu sifat dan meyakini sifat itu berbeda dengan sifat makhluk, maka seharusnya juga pada sifat-sifat yang lain tetapkan juga yakini kalau itu berbeda dengan sifat makhluk. Nah, makanya para ulama ketika menghujat Asy'ariyah, di mana mereka menetapkan sifat apa? Sifat misalnya al-ilm, sifat ilm. Nah, mereka mengatakan ilmu Allah berbeda dengan ilmu makhluk. Demikian pula harusnya kalian yakini pada sifat-sifat yang lain yang Allah tetapkan untuk dirinya, seperti sifat mahabbah, sifat rahmah, sifat ghadab. Ini juga kita katakan sifat tersebut tetap bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah, berbeda dengan makhluk. Tapi mereka tidak. Mereka mengatakan kalau ghadab ini tidak mungkin Allah disifati dengan ghadab. Nah, mereka tidak menyamakan langkah dalam apa beriman tentang perkara sifat. Ini awal dari kesesatan mereka. Padahal dalam kaidah al-kalamu fi sifat kal-kalami fi baqiyati sifat, yaitu kalam pada salah satu sifat akan filahnya pembicaraannya sama dengan sifat-sifat yang lain. Dari sisi kita tidak boleh menyamakan, tidak boleh menolak, tidak boleh mengubah, tidak pula diperbolehkan bagi kita untuk apa? Untuk membagaimanakannya. Ala anna sifatihi dakhilatun fi musamma ismihi wa laysat zaidatan alayhi. Ini juga dipahami bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah masuk terkandung di dalam apa cakupan namanya, bukan merupakan tambahan. Nah, ini tanbih untuk permasalahan yang disebutkan juga oleh para ahli kalam qalibillah. Apakah sifat itu zaidatun 'ala zat? Apakah sifat itu adalah sesuatu yang lebih dari sekedar zat atau bagaimana? Maka dikatakan di sini bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah masuk di dalam apa cakupan namanya, bukan apa, bukan tambahan. Bukan tambahan atas nama tersebut. Tapi itu sudah tercakup. Makanya dalalahnya fa'ilillah yaitu apa? Dalalah mutabaqah, tadammun dan iltizam. Tidak ada dalalah yang menunjukkan itu ziyadah, ya. Nah, penambahan, nah bahwasanya sifat sesuatu yang ditambahkan. Nah, tapi sifat sudah terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kesimpulan terakhir, anna man antara syai'an minha kana mulhidan fil asma'il husna. Bahwasanya siapa saja mengingkari salah satu saja dari nama-nama dan sifat-sifat, maka dia adalah seorang yang mulhid, seorang yang menyimpang dalam permasalahan asmaul husna, yang terancam dengan apa? Dengan ancaman Allah, wa dzalul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayudzawna ma kanu ya'mal. Baik. Sekarang kita masuk kaidah yang kelima. Dan insyaallah ini lebih mudah dari kaidah-kaidah sebelumnya. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, asmaullah taala tauqifiyyatun la majala lil 'aqli fiha. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu tauqifiyah. Makna tauqifiyah yaitu bahwasanya nama-nama tersebut tidak boleh ditetapkan kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya ditegaskan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, la majala lil aqli fiha, tidak ada peluang untuk akal pada perkara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, dalam menetapkannya. Sehingga, kalau kita ringkas dengan bahasa kita yang mudah untuk bisa dipahami, khalifillah, kaidah yang kelima ini intinya adalah apa? Bahwasanya, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam menetapkannya harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh hanya dengan sekedar akal belaka. Ya. Nah, ini kaidah yang kelima. Bagaimana tadi minta ke Muhammad Palembang? Nama-nama Allah itu tidak boleh ditetapkan kecuali dari dalil dan dalil dan sunnah. Dari dalil Al-Quran dan Sunnah tidak boleh dengan Tidak boleh ditetapkan dengan akal. Tidak boleh dengan sekedar akal saja. Dan akal yang paling benar di sini berfungsi untuk apa? Menetapkan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala secara global. Itu akal yang kita paling benar. Akal mampu menetapkan bahwasanya Allah itu maha sempurna. Ya, jelas. Karena Dia adalah Zat yang menciptakan kita, yang mengatur kita, memberi rezeki kita. Berarti Dia adalah Zat yang maha sempurna. Nah, tapi untuk menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara terperinci wajib. Nah, berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Baik. Dan kaidah ini apa kita merupakan kaidah yang menjadi pokok dalam manhaj salaf pada permasalahan asma wa sifat. Maka ini telah dikatakan oleh Syekhul Akbar rahimahullah ta'ala, hadhihi qa'idatun salafiyyatun matina. Ini adalah qa'idah salafiyah yang kokoh. Hablun matin wa jidarul hasin wa raddun mubin 'alal makhdhulina min sufaha'il 'alamin. Ini merupakan tali yang kokoh dan tembok yang melindungi, serta suatu bantahan yang betul-betul jelas atas orang-orang yang terjauhkan dari taufik dalam pemahaman ini dari kalangan orang-orang yang bodoh yang ada di dunia ini. Alladzi lattakhadhu al-Qur'an al-'azim wa qad ja'a 'ala al-a'immati al-muhtadin kash-Syafi'i wa Ahmad wa Ad-Darimi rahimahumullah ajma'in. Nah, itu mereka-mereka yang menjadikan Al-Qur'an bukan sebagai sumber. Nah, mereka tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber dalam beragama. Karena yang dijadikan sumber utama adalah akal. Padahal bagi ahli sunnah wal jamaah, sumber hukum dan sumber penetapan dalam akidah ini Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kaidah ini telah datang dari imam yang mereka mendapatkan hidayah seperti Syafi'i, Ahmad, Darimi dan yang lain. Contoh di antaranya aqwalu a'immatis sunnah berhubungan dengan masalah ini. Qala Syafi'i rahimahullah, lillahi ta'ala al-asma'u wa sifat ja'a biha fi kitabi wa akhbara biha nabiyuhu sallallahu alaihi wa sallam لا يسع لأحد من خلق الله تعالى قامت الحجة عليه ردها. Ini sangat tegas sekali pula dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang datang menyebut dengan nama-nama dan sifat-sifat tersebut di dalam Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan dengannya. Sehingga tidak ada keluasan bagi seorang pun dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah tegak hujah atasnya untuk menolak nama atau sifat-sifat tadi. Sehingga sebenarnya kalau seseorang sanikira jujur dalam mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tentunya dia dalam berakidah ya aqidah salafiyah. Nah, karena prinsip Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya prinsip ahli sunnah dalam permasalahan asma wa sifat, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh menolak satupun dari nama-nama yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah, demikian pula sifat-sifat. Juga Imam Ahmad mengatakan wala ma'luma illa bima wasafa bihi nafsah wala yanuhul wasifuna sifata wala yata'adda Al-Quran wal-Hadith فَنَقُولُ كَمَا قَالَ وَنَسِبُهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا يَتَعَدَّى ذَلِكَ. Ini juga sangat jelas. Tidak ada sesuatu yang diketahui kecuali dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya sendiri dengannya. Dalam artian kita tidak akan mampu menetapkan nama dan sifat-sifat kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama-nama dan sifat-sifat itu untuk dirinya. Dan tidak akan mampu orang-orang yang mensifati itu dan menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Nah, dan tidak boleh melampaui Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga kita mengatakan sebagaimana yang Allah katakan dan mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya, tidak melampaui yang demikian itu. Ya, tidak boleh melampaui dan dari apa yang disebutkan di depan, yaitu dengan menetapkan sendiri dari akal dan perasaan ini muharram dalam permasalahan asma wa sifat. Kemudian yang ketiga, qala al-Imam Ad-Darimi rahimahullah wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya dengannya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah Subhanahu wa taala dengannya. Berarti prinsipnya dalam beriman terhadap asma wa sifat ya sesuai dengan apa yang datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang kemudian diistilahkan dengan istilah yang lebih ringkas bahwasanya perkara itu apa? Tauhidiyah. Mufhum. Nah, jadi menjadi ringkas istilahnya. Jadi makna tauhidiyah dipahami apa tidak? Ya, makna tauhidiyah itu apa? Bahkan sederetan dari apa? Dari beberapa pendapat. Nah, yang dikenal keilmuannya cuma dari manhaj Khalifillah, mereka tidak berjalan di atas manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, sebagiannya juga menerima kaidah ini, walaupun dalam prakteknya apa, mereka menyimpang. Baik, sebagaimana perkataan Abdul Qahir Al-Baghdadi misalnya. Baik, dia mengatakan inna ma'khadha asma'illahi ta'ala tawqif 'alaiha imma bil Qur'an wa imma bis sunnati sahihah. Dan ini kalam yang hak. Nah, baik, walaupun orang yang mengucapkan ya alhamdulillah bukan dari deretan ulama ahli sunnah wal jamaah. Bahwasanya yang menjadi sumber pengambilan dalam permasalahan nama-nama Allah adalah tauqif. yaitu berhenti dan pada apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Bahwasanya itu adalah sesuatu bagi Allah. bukan berarti dipahami di sini ada kesyirikan yang apa yang Allah izinkan, tidak ada. Tapi semua syirik, nah, tidak Allah Subhanahu wa taala turunkan ketetapan untuk diperbolehkan. Kemudian yang menjadi inti pendalilan wa antakunu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah Subhanahu wa taala haramkan kalian dari berucap atas nama Allah perkara-perkara yang tidak kalian ilmui. Nah, ini jelas termasuk keharaman yang sangat. Alam li'anna tasmiyatahu ta'ala bima lam yusammi bihi nafsahu aw inkara ma samma bihi nafsahu jinayatun fi haqqihi ta'ala. Alasan yang berikutnya, baik, tadi dari yang pertama, dari apa? Dari Al-Quran. Yang kedua, Al-Qanifillah, dari si akal yang menunjukkan tetapnya kaidah ini. Beliau mengatakan, dan dikarenakan menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang Allah tidak menamakan diri dengannya, atau mengingkari nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala namakan diri dengannya, ya, namakan dirinya dengan nama tersebut, ini merupakan bentuk dan kedurhakaan pada hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fawajaba sulukul adabi fi dhalika wal iqtisaru ala ma jaa bihi nas, maka wajib untuk menempuh adab dalam permasalahan tersebut dan mencukupkan dengan apa-apa yang datang dengan nas, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ini kaidah yang sangat jelas tentang ini. Ini kaidah yang kelima ini, ya, kita harus berhenti pada nas Al-Qur'an maupun As-Sunnah dalam permasalahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dalam menetapkannya, dan juga kapan saja datang nasnya kita tidak boleh untuk apa menolaknya. Baik. Dan ini mudah insyaallah taala dan dipahami dan